Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamina qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'una qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala ngucap sapa Fir'aun Fir'aun ni Musa maring Musa. Sawise Musa ngajak Fir'aun nyembah pangeran, Fir'aun takok wa ma rabbul alamin. Wa mai ku apa barang apa rabbul alamin utawi pangerane sak dunya iku barang apa alatikan tulta kang ucap sira innaka satemene sira rasulullah iku pesane Allah ayu sayen tegese utawi pangeran iku rupa barang apa wa utawi rabbun iki cara Fir'aun walam alam yakunan semangsane ora ana apa sabilun apa dalanil khalqi maring makhluk ila ma'rifati haqiqatihi ta'ala maring ngerteni hakikate Allah Ta'ala. Wa inna ma ya'rifunahu amsine ngerti sapa makhluk hu ing Allah bi sifatihi lan pira-pira sifate Allah. Ajaba mongko jawab bihu ing Fir'aun sapa Musa Musa alaihi salatu wasalam oleh jawab bi ba'dih lan sebagian sifat. Fir'aun iku takok Musa, pangeran iku jenise apa, barang apa, rupa barang apa? Kala dawuh sapa Musa Rabbus samawati uti kang aran pangeran iku kang ngirani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara benaguma kang antarane samawat lan ard. E khaliqu dalika tegese sing gawe samawat lan ard wa ma benaguma. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukini nek wong sing yakin kabeh bi annahu ta'ala iku khaliquhu dat sing gawe kabeh. Gawe ma samawat wa ma fil ardi. Fa aminu mongko imanu sira kabeh bihi klan Allah wahdahu khalisi jina Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun Fir'aun iman maring wong haulahu kang sekelilingi Fir'aun min asyrafi qaumi sanging pira-pira penggedene qaumi Fir'aun. Oleh ngucap Fir'aun ngene ala tastami'un. Coba dengarkan mbok yo ngrungokno sira. Jawab bawa ing jawabane Musa alladzi kang lam yutafi kang ora madani apa jawab as-su'ala ing pertanyaan. Kala dawuh sapa Musa Musa rabbukum utawi apa iku pangeran sira kabeh wa rabbu abaikum lan yo pangerane bapak-bapakmu ala walina kang dhisik-dhisik kabeh sing wis nenek moyangmu dhisik wa hadza utawi iki wa ing kana sanajan ta napa dae ku dakhilan mlebu fima ing dalem perkara kebau kang sedurunge hadza iku ya ghidhu iku iso muring-muring iso bikin emosi apa hadza iso muring-muring no mesti bikin emosi apa hadza Fir'aun ing Fir'aun. Walidzalika krana ikilah taghayyuzi Fir'aun, mesti Fir'aun terus tersinggung kala dawuh sapa Fir'aun utawa ngucap sapa Fir'aun, "Inna rasulakum satemene rasul sira kabeh alladzi kang ursila kang den utus sapa ladzi ila kemaring sira kabeh." Iku la majnunun iku yektine wong sing edan, wong sing gendeng. Kala dawuh sapa Musa Musa te pangeran Rabbul Masyriqi ku kang ngirani wetan wal maghribi lan pangerane kulon wa malan perkara benauma antarane masyriq lan maghrib. Ing kuntum lamun ana sira kabeh uta akiduna iku iso mikir sira kabeh anahu satune apa kadarika kaya mengkon-mengkon Rabbul Masyriq wal Maghrib. Fa aminu mongko iman sira kabeh bi iklan apa wahdahu halis sini apa. Kala ngucap sapa Fir'aun Fir'aun ing Musa maring Musa la ini takhta iktine lamun ngalap sira ilahan ing pangeran gairi kang saliyane ingsun. La'at alam nakajektine gawe ingsun ka ing sira ketak gawe minal masjuni. Setengah saking wong-wong sing dipenjara. Karena ana apa sijnuhu apa penjarane Fir'aun sadidan ku banget keras e. Banget eleke banget. Banget menakutkan e. Yah bisu iso ngeker, iso menahan apa sijnu asakhsa ing wong. Dimakan ing dalam panggonan tahtal ardi kang sak ngisore bumi. Nak menjarakno wong di bawah tanah wahdahu khali sijine wong. Di penjara bawah tanah lha sira ora iso ningali sapa ahad wala isma'u lan ora iso ngrungokno sapa wong utawa wala ismi'u lan ora iso memperdengarkan sapa wong wong sing ditahan al mahbus fi ing dalam sijen ing dalam penjara ahad lan ing suci. Kala dawuh lagu maring Fir'aun sapa Musa Musa awala uji tuka bi syai'in mudi. Ana ta nek ana ingsun atafalu ana ta nglakoni sira dalika ing kono-kono kabeh walu uji tu senajan ta teko ingsun kae sira. Bisa dengan perkara mubinin kang jelas ayat burhan yang dikasih bukti bayinin kang jelas ala risalati yang atasnya kau tersingsun terus niki kula terangaken dawuh Allah teng mate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai anak uripe kepen legal ya maksudnya urip resmi nganggo sertifikat nganggo STNK resmi lah nak urip resmi ku cara Allah niku ngerti bukti kebenarane Allah. Nggih niki eling-eling nggih, sampeyan nak uripe halal, nggih uripe sampeyan ku halal sah cara Allah. Niku uripe sampeyan niku ngerti bukti nak Allah niku pangerane langit napa bumi. Ora sekedar iman roh buktine. Niku sing disebut Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa an bayyina. Sing ora roh bukti kebenaran ku ben nang mati ngendikane pangeran wis do mati ngono karep-karepmu nak mati-mati. Wa yahya man hayya napa am bayyina. Sing urip ya urip mergo roh bukti kebenarane Allah subhanahu napa wa ta'ala. Ningi rumakno. Kabeh nabi diutus mesti ana debat kusir, debat sing sedak ilmiah. Ngadepi wong sing ora ilmiah. Iku repot. Pertama Fir'aun pikirane nek jenenge pangeran iku barang. Nggih saikun napa? Barang. Benda. Benda tapi ora zat, benda. Sehingga dekne takoke Fir ketika Musa cerita, aku iku utusane pangeran. Lah pangeranmu jenis apa? Maksudnya emas apa perak apa watu apa kayu? Jadi emas iku nak cara nahwu niku sek sing ghairul akil, sesuatu sing tidak punya napa akal. Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi, sing mengerani langit mbek bumi." Akhirnya Fir'aun guyu, maksudnya guyu itu napa alatas tami itu melecehkan. Delok le Musa cek gobloke. Ditakoki pangeran iku sangka barang apa, materine apa, kok kayu apa, emas malah jawabane sing pangerane langit apa bumi. Dadi dianggep Musa iku gak ilmiah. Nek Musa iku sing mboten apa? Mboten ilmiah. Terus akhirnya Nabi Musa ngangge jurus kedua, pangeranku sing pangerani mbah-mbahmu dhisik. Itu semua pengawal Fir'aun separuh hampir separuh langsung iman. Mergo mereka lagi sadar Fir'aun lahir dari seorang manusia, putune seorang mbah, buyute seorang buyut. Kalau bakal ini malah, piye wae Fir'aun duwe bapak, berarti anaknya wong tua. Duwe mbah berarti anak putune mbah. Duwe buyut berarti cicite nopo? Buyut. Lagi do sadar. Lah anak pangerane lagi lahir saiki mbah-mbahe ra duwe pangeran. Mergo lahir pangeran terlambat. Iku terus mbah-mbahe pangerane sapa? Mikir ini, mulanya Fir'aun terus tersinggung. Oh Musa Idan, perkara ini dia serai bantah-bantah. Akhirnya debat kusir kan, faham ya? Iku pinternya Nabi disebut wa yahya man hayya napa ambayi. Mulanya kados wingi sing kula terangno teng jenengan, zaman sampean rong sholat duha ya wis entuk rezeki. Bareng mondok iso sholat duha jari rezekimu krono duha. Lalu zaman kowe rong duha ya wis duwe napa rezeki. Lah nak duka iki sarang-arang ae giling-gilingan aku iku ndonga ning pangeran, paham ya? Aja terus muter tauhid. Paham ya? Wis ngono iku aturane ulama, kira oleh bantah. Warat sampean bantah kula, paham. Nah ora setuju ora apa-apa, misale ya ora setuju kok oleh sampean yo duwe hak ijtihad ya. Tapi nak sampean bantah kula ngawur. Wong ilmu ne latihan kok bantah sing wis mboten apa latihan. Jadi wis kudu ngono sumur pancen ngoten niku. Zaman sampean ro di Hizib Nasor iku ya wis nyatane ra mati nganti saiki. Bareng di Hizib Nasor nyongkone sampean nek saiki ora disantet wong nyongkone mergo di Hizib Nasor. Lho pancen ra ono sing nyantet. Siji wae. Nomor loro, zaman kowe ro di Hizib Nasor nyatane ya selamat. Tapi sakwise di Hizib Nasor nyongkomu selamat ya krono Hizib Nasor. Amalane dilatih maca Hizib Nasor guling-gilingan nak wong tetanggenan ambek Allah Subhanahu wa taala. Ora kok cara hukum niku ora kok berlaku surut, ora berlaku napa? Ora kok berlaku napa? Kula nganti sakniki nggih sering, kula niku mboten munafik. Kula niku sering jare hukum dicelok alim terus salam templek. Tapi kalau orang ngarah darahnya aku tuh rezeki mergo ngalim. Lah sampean aku rong ngalim ya di rezeki nyatane urip nganti saiki. Paham ya? Jadi ra oleh tauhid berlaku napa? Suruh. Zaman kowe urung sugih ya ana sing seneng kowe, urung wedok keblondrok tetep ana sing seneng. Terus sause ke sugih nyongkomu bojone seneng kowe krana mbok cukupi. Iku nglecehno cintane bojomu. Zaman kowe melarat ya wis gelem. Tapi bareng kowe sugih seakan-akan saiki seneng mergo mbok cukupi. Lah wong ora oleh tauhid berlaku nopo? Suwun. Mane kula suwun nak sampean duham wis makome iling-ilingan seneng pangeran nggih monggo. Tapi nak mbok taklek-taklekan rezeki oleh reni paham ya nopo? Ora oleh. Mergo tauhid nggih ngeten iki jenenge tauhid. Nak Fir'aun iku pangeran berarti mbah-mbah dhekne tampa nopo? Pangeran. Kau pengiraan ini lahirin nopo terlambat. Iku terus Fir'aun tersinggung. Mulanya rawon Nabi kecuali hujah itu pinter. Mereka musuh debat nopo ku. Kaya Nabi Ibrahim debat bek Namrud. Pengiraan itu sopo him. Jadi Nabi Ibrahim Robbiyal lagi yuhyi wa yumi. Ya singi somurip no iso maten. Jadi Namrud nak ngono aku ra iso. Ono dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lohe aku mateni iso yo uripno. Ibrahim ra mungkin terangno, maksud saya ndak demikian. Ndang usah bento kok terangno maksud saya ndak. Paham ya? Maksud saya ndak. Ora iso Nabi Namrud kok omongi, yang sekarang hidup tuh ndak kamu yang memberi nyawa, Anda ndak ikut memberi kontribusi. Ora iso usah bento. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda. Nggih. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa tibiha minal masyriq. Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda Tuhan coba dari barat ke timur kan. Terus fa buhital ladzi kafar. Kemudian hujahnya, argumentasinya orang kafir ini run. Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujah. Hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu la syarika. Tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah karena ngadepi tiyang kafir sing wis punya kebodohan sing wis akut. Paham ya? Kebodohane pun apa? Pun akut. Lah umat Kanjeng Nabi iku umat sing dislametno saka kebodohan apa? Akut. Mulane Imam Asy'ari ku nanti dipermalukan. Pinter-pintere wong tentang tauhid itu Imam Asy'ari nak periode ulama. Mulane wong Indonesia rata-rata disebut ahlu sunnah wal jamaah ala madzhabil Asy'ariyah. Tapi kira roh kan Asy'ari wong di alamat endi kan ya ora roh. Pokoke muni madzhab napa? Asy'ari terus wong-wong anut-anut jenenge Asy'ari, Asy'ari. Dari bakul bakso ya Asy'ari. Bapak satpam kira apa? Asy'ari semacam-macam. Sebagian ya ana sing korupsi jenenge kira apa? Asy'ari iso repot. Tapi awal-awalnya Asy'ari itu Asy'ari, Imam Junaid itu ngomong top-top tasawuf Abul Qasim apa? Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Tapi orang Indonesia yang kurang ajar, jadi pinter-pinter orang Indonesia. Sampai kurang ajar itu pinter. Ada orang jenenge Abdul Qadir Al-Jilani, jenenge Muhammad Al-Jilani. Tapi belinya raka-raka. Barang beling diprotes kegeden jeneng. Lho jawabnya malah enak. Ghazali kok kegeden, malah ngomong jenenge Muhammad. Artinya Ghazali kok darani kegeden, malah ngomong jenenge Muhammad. Tapi wong Jawa nyen ngono ya ana wong kok jenenge Abdul Qadir Jilani. Iku wong nyongkone jenenge kegeden, padahal tanggane jenenge Muhammad ya kebiasaan. Padahal si Abdul Qadir bin Nabi Muhammad kan ora level. tapi manusa iso ngono iku donya. Paham lho. Jadi saya rasa tak kok kena pokok ngunduh semua nubuang nubuang kan. Kalau baleni malik, jadi semua nabi itu diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut watil kahujatuna atainaha Ibrahim anoko anako narfa udaro jadim manas. Hujah ini penting. Kalau warai silsilah hujah. Nak hujah itu orang no agama ini wis mati. Ya agama ini semati. Mergo setiap agama itu namun butuh kali kepastian argumentasi na Allah niku wahidun la syarika lah. Nomor dua kepastian nubuah. Ya kepastian nopo? Nubuah. Lah nubuah ini juga punya ciri-ciri khas nubuah. Misalnya harus zuriyahnya Ibrahim. Ini pun ruwet. Ruwetnya ngeten kalau wayahe geografis ya. Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina. Kalau dulu orang bilang Syam, saya anggap aja tiang Israel. Saja ini pasti Israel bukan Palestina. Sekarang secara negara disebut nabo Israel. Hebron itu dari nabo Israel, tapi aku mau Israel kan bawa sampean. Jadi pokoknya mau anggap baik Palestina. Ya anggap baik apa? Ibrahim mau Palestina. Duwe bojo jenenge Sarah. Sarah itu wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten di anak-anak ben Nabi Ibrahim. Hasil awal-awal cerita Nabi Ibrahim garwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar yes, biasalah ana maru cemburu. Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno mbek dene. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditakdir didakok teng Baitul Haram ngene teng ngendi? Mekah. Mbon ngrungokno. Tenggene Mekah niku wis delalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoknya singkate cerita di anak watu sing didaki Nabi Ibrahim niku kok ngecak. Nggih watu sing didaki Nabi Ibrahim napa? Ngecak. Sekolah wali cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20 silsilah. Pokoknya semua kuat sangat. Ujuk-ujuk orang Nabi kok bangsa Arab. Ini kok Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim saat terusai sampai wa adinanu bila roibin inda dawil Allah min nasabiyah ila dhabihi Ismailan sebaturun apa? Bangsa. Ampun. Ada gosip ramai bahwa Muhammad itu sekarang ngaku Nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usulnya piye wong Arab sing bintu-bintu kok dadi Nabi. Maca ora iso bintu kok ngaku Nabi. Nasabe konti asal usulnya piye. Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahun yang Mekah fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah yang Mekah juga ada waktu sing pernah diijek Ibrahim, ini disebut makam apa? Ibrahim. Jadi makam temuriku buatan makam kuburan, tapi batu yang pernah diinjak Ibrahim. Akhirnya ngomong Yahudi sebagian iman, nak ngono Muhammad itu mungkin Nabi, mergo turunan apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah, ini kufihi ayatum bayinatum makam. Yes. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, orang Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Uang pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nak emosi itu cerdas statistiknya hilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat, mat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wong guyu malaikat Jibril ku abeh malaikat ning langit ku cek gobloke wong nopo? Ya. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus nopo ilmiah. Makanya terus nabi malaikat Jibril turun beto ayat ya ahlal kita bilima tuhaju nafi Ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilu. Sampe tak didono ya. Nabi kan urutane hum adamun idrisun nuhun hiduma saleh wa ibrahimu kullum taba lutun wa ismailu ishaqu kada yaqubu yusufu wa ayyubu kada syuaibu harunu wa musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim terpaut sekitar 8 napa? Nabi sanggepe 8 nabi mbok persisir pira pokoke kacek wae. Dadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira itu. Dadi mbok walik. Dadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung kowe diwalik lah, pokoke diwalik. Utawa pengagum sapa iku sing jarang kula bireng. Permati misalnya. Nah, iku pangeran malaikat itu mentertawakan orang Yahudi itu disebut ha antum ha ula ya hajat tum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Lo persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih ngene wong kudu apal nasab. Nasabe wong Yahudi Yahuda, Yahuda di bapak jenenge Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti yang kayak Soekarno anut anake Puan Maharani. Wes gak ilmiah blas. Mulane dinyek Quran. Sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah, bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut Musa. Pengikut apa? Yahudi atau pengikut Musa. Padahal Taurat atau Injil turune sause Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mimba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan kok yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetep maneh. Wis piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin tetep kowe nganut adit tabi millata Ibrahim apa Hanifah bahwa Muhammad tuh pengikut Ibrahim. Kira rasa protes. Afdhalul Anbiya dianut sing rapati afdhal malah ruwet ngurus piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa, paham ya? Wis menengae iki anut aku ae, paham ya? Paham. Paham ya maksud. Paham ya. Mergo nek kowe muni ngono padha karo kados wong Yahudi iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda itu putu, buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ishak. Menang akhirnya wong Yahudi. Menang sebagian Islam. Mergo ngakoni nak kenabiane Muhammad iku nganggo hujah sing bayyina. Lan disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi. Aku wis jelas nabi, buktine jelas. Tapi kita tetap rayiman. Saya ki uang paling rasa seneng roh sejarah roh bayi nih rasa. Kau mau coba ki harus gini aja. Nah mau coba Yasin uangnya cepat mati. Sing rasa seneng darah nih bidah, sing seneng raro karpe. Lagi gus inalillah wa inna ilaihi nabo. Surah raro podo raro podo raro jelundrungane tapi gegere gak karuan. Nah es debat ya podo ngalime, enggak podo menengi, mereka podo pahami. Mungkin sering ketemu lama Wahabi, sering ketemu wis mang macam-macam. Asal padha alime semeneng ae. Yes, piye wong padha roh asal usule. Daripada debat kusir semeneng. Nah, wong materialistik timbang roh sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah, nggih kula warai iki. Agama iki digawa nganggo ilmu. Liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinati. Kene aku pengen urip disang pangeran ku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran. Pangeran apa? Nah carane roh lewat dalil. Ya lewat apa? Nah, Kanjeng Nabi ya Nabi tenan, carane roh nggih lewat dalil. Termasuk dalile mulane sing aran berjanji tiyang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji ku cerita silsilah nasabe Nabi muwabadu fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat fi Solihus Sadia Ibnu Yasin sampai terus wasmuhu Kusayun Sumia bi Kusayi li taqosi fi biladi kudo atau Kosiatus wa ma fawfahu kinanyun kama jana khailail kathiru war tato. Terus diterus no. Nanti untuk Sayyid Adnan. Bareng untuk Sayyid Adnan disebut wa adnanu fila roibin inda dawil ulu bin nasabiyah ilad labihi ismaila nisbaduhu mergo wong Yahudi nyoal Muhammad problemnya nasabe untuk nanti gua nak tunggu lama tuh kan repot banget. Itu makanya didudono silsilah ya. Ternyata silsilah itu Nabi Sinten Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung. Tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi. Ya pengikut Musa. Ayo ana wong Yahudi ku babae jeneng Yahuda bin Yakub bin Ishak. Lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae. Ora. Disebut watil ka hujjatuna atina Ibrahim napa? Ala qaumi narfa'u darajatim manas. Jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki, wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamata, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum nabi. Oh Yahudi senang kali ini kena Muhammad dan tidak menyebut Muhammad itu sahih hukum. Jadi agar ketemu Ali, Abu Bakar, sahih hukum kali ini mesti keliru. Akhirnya orang untuk budikan di jejer untuk waras, sak kandang budikan kafe. Semenang Yahudi Muhammad dipanggil depan umum. Ya Muhammad teori anda salah. Ini untuk waras kafe tak jejer sing budikan, budikan kafe. Berarti teori anda enggak ada penyakit menular itu salah. Ya, Nabi Muhammad, orang Nabi serawuh di depan ini spontan Nabi ngendikan. Fama yujaribul awal, sing gudikan pertama ketularan sopo. Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan. Untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata anda tidak ada penyakit? menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan. Fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudikan ketularan sopo. Gue kok asli mat. Ya maksudku ya sing ibu. Jadi wong Yahudi man nyongkone kaji Nabi gue sentek ilmu nih gara-gara. Mulane kira dibelah dadi Nabi. Kira-kira ya ra iso. Kira-kira ya ra iso. Paham ya, terus kena apa Nabi Musa itu pinter, jadi nyifati Allah pengerane langit bumi rapati mandi ning arepe Fir'aun. Tapi disifati yang lebih sederhana pengerane ku sapa? Sing mengerani buyut-buyutmu, malah Fir'aun kalah. Perkarane logikane, nak Fir'aun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ana pengeran. Mergo pengerane lahir napa? Terlambat. Lalu tersinggung Fir'aun ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum warabbu abaikumullah. Dia paham ya, malah nak tegene ilmu hakikat itu sing marai wong ngingkari ba'as iku ora nyifati pangeran tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngaten kula warai janane tauhide ulama-ulama sing pun usul aku iki baha iku manusa, terus wong berhubung kula wis manusa dadi manusa wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen, darahnya aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah ya mati tenan, cara ora ana oksigen ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzoman a inna napa? Lafaz. Nah cara wong kafir sing kedua mayuhil idzoma wa hiya romi. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes, bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini, saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip? Jadi kita tak tahu, kenapa kau urip berganti nyawa, saiki nyawa kenapa kau iso urip no? Terus tekane kondi tanggal piro, saiki manggon di, kan ra iso kabeh. Nah, kita itu mau iman dua yuhi wa yumit, Allah itu zat sing maringi urip, zaman aku urip yo ora roh carane urip, soben zaman aku dadi lemah yo ora roh carane urip, dadi carane urip yo ora roh carane mati. Yurano, Yusben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Jadi uang angger nyifati Allah ya wis. Jadi nganti uripem saiki ku kowe ora roh sebab. Mok iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kan kan ora roh nyawane manggon ndi? Saiki ning ndi? Amane wong Islam kan nglatih wa yuhyi napa? Wa yuhyi wa yumit. Amane kabeh ulama ndawaken sebut ini ku Allah nu gada asmail husna, terus kue nak dungo yu nganggu asmail husna. Jadi misalnya kue nyifati Allah ya Razzaq zat sing maringi rezeki, kue ora usah mikir bisnis lagi prospek secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang, tapi nak lagi dekor sawah aras-arasan utang kae kabeh jatuh tempo, seakan-akan ra bakal untuk rezeki ora untuk tenan wong ora iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang enggak penting semua. Kelemahan ya iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan dadi lemah nek Allah melemah. Paham ya, terus tak latih dadi urip. Kula nganti sakniki ya ora roh, nek apa udarane urip ya ora roh. Sebab urip apa ya ora roh. Lan jare Siti Nadi kira aku pengen roh nek kowe makhluk. Apa kowe hal anta maujudun bimasiati am bimasiatik. Dadi Nabi Siti Nadi tadi debat be wong ateis, bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, fa'antal an maujudun bimasi atika am bimasi ati. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan itu Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah, kowe dhewe kan milih bapak presiden apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya apa pokoknya aku ramelok. Lah ya kuwi tanggal lahir ya ramelok nentokno. Bapak ya ramelok. Kok terus kuwi nganggep iso nentokno iku piye? Nah, akhirnya wong itu taslim nak panjang dunia itu namun kita sedangkan namun apa? Makhluk lah wong nak iman ngoten itu oleh urip resmi di sana pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina sing oleh urip itu wong sing roh bukti bayinah kebenarannya Allah subhanahu lha iku mate kanjeng Nabi sausih dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah mbok goblok kaya apa mesti wis goblok banget lah iku bangsa pangeran iku apa iku pinter wis ra pati salat lah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran nggih mulane wong ra salat lah ger tauhide bener iso ben neraka ya suwilah tetep sampean mlebu swarga tanggale ra jelas taune kira apa ra jelas. Jadi kalau nanti mau seteng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat uang itu imannya kuat nak bil adillah, dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek yang jelimet. Ya masyhur kan al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda mim muhtis. Alam itu rubah. Nah ana rubah berarti ana sing rubah. Nah ana sing rubah berarti alam ku mah ruwet, ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane ro apa piye? Ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil hasil survei, survei di pedalaman kampung-kampung. Soro kene mboning Gunung Kidul, mboning iki sing beduwi-beduwi niku. Wong desa-desa ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine opo? Wong e miso-miso. Jape nak al-ba'ra tu tadulu alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jape sederhana. Wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Artinya nak ana makhluk berarti ana pole. Dadi contone gampang angger ana tletong ana sapine. Angger ana tipake delamaan ana sing bar liwat. Iku disebut al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Jadi Imam Asy'ari yus meniku cukup, iku wis dianggep iso napa mikir. Sesuai wong modern engkek mau muni sap letong ana sapine terus muni ne nek ana sebab ana musabib. Wis rada modern iki anggere ana sebab. Sesuai modern menawa mergo kuliah dene dokter kan isin muni sebab musabab ngendarani kausa prima mbor sak muni ngene pokoke pokoke walhasil akhire pokoke maknane muni kuwi paham. Sana sing kiai muni musabibul asbab. Sing engkek-engkek muni kausa napa prima. Nah, sing wis desa-desa gak ngerono tletong. Walhasil itu tapi intine padha. Intine padha nek alam iki ra berdiri napa? Paham ya, jadi umat kaji Nabi diselamatkan no, sangka sesate kaum nopo sih ini semua delalah ya nopo delalah makanya umat Nabi disebut khairul umam pinter-pinter nopo kok kabeh ya tak warai, ben sampean bangga jadi umat kaji Nabi ya kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad apa mana sausih kapundut kecelakaan rati mau murtad kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa iku anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Dadi tuduhane kok elek kabeh. Nuduh anak zina, Nabi kok anak zina yo elek. Nuduh anak pangeran wong Nabi kabeh di ajaran pangeran rada anak malah dene. Darani anake. Dadi sumpek Nabi Isa sumpek. Bareng dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing diarani Trinitas, ana sing diarani Hulul. Pokoke pangeran utawa anake pangeran. Keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut, wis intaqola ila rafiqil ala nganti kiamat wong Islam ora ana sing tauhid salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keris sakit sidik-sidik ngoten kuwi. Ana sing ekstrem diarani sirik, ana sing ora ekstrem diarani budaya ngono wae. Tapi padha nyrempete ngono. Tapi orang ngarah nak tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi umati umatun marhumah. Nggih umati umat. Mergo misale wong sing ngutusno keris. Wah keris iki mandi, aku nak ndek keris iki slamet saka bebaya. Barang keris dibanting, aja dibanting mari pecah. Lho lan adene darani keris ae kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi dikei jeruk. Padha apa bapak kei minyak? Engko ora greng Gus lho alhamdulillah kok jek yakin kerisin apa greng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerisin apa greng. Ya yes, alhamdulillah nyifati kerisnya gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa barani sira wong dene ya ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampean ora usah kultus pendapat be kula. Wae aja arani sira wong dene jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Mula buatan kalau rumah rusak terus, kalau dia bolak balik survei tak tahu. Dah kau jiran lebih rusak jari keris ini sakti. Sakti rasa sakti kau nak tibaro tetap rusak. Wah, ya alhamdulillah kau isanya nyifati kerisnya rusak. Kok diake andalan ni mono, dah kok jeding sembarangan. Kok itu hilang dicolong. Barang sakti jadi dicolong. Ya, alhamdulillah cek nyifati aki iso dicolong. Oh, berarti lemah, berarti napa? Berarti napa? Lemah. Karena nyifati makhluk lemah berarti orang pati sirik maksudnya iku bisa darani lemah. Iya sing ngono. Dadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane ngimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna syaitana qad ya'isa ayyabudahun nas. Niku disebut teng hadis sahih. Fawwah la akhofu antusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ana umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membu. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah. Wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah, apa pepek ora cocok wis ganti pangerane wis ora cocok wong Wahabi. Akhire yo ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah. Wong Wahabi nak dongong, ya Allah faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau sampai ada khurafat dan bid'ah. Ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau musuhnya dongane ngono, ya Allah bebaskan bumi kami dari faham Wahabi hasbunallah wa ni'mal wakil. Omas kuwabe dongong. Iku setan bingung iki piye kok tauhidne gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalok Allah subhanahu wa ta'ala. Pusing setan. Paham. Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhire diprovokasi konflik liwat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah, iku ra umat Islam tho, bangsa demi wong wedok pangkat dunya wong kafir ya tukaran. Dadi enteng iku coba bersama, Pak. Itu ndak kita tho, mereka pun urusan wedokan, harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kathah, paham nggih? Ora kiai ra wong saleh padha wae nek coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kula niku wae aman. Paham ya gitu? Terus tiang sing anti paham tertentu ya wasilahe donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku ya du, ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah ya dongane. Ya Allah hilangkan paham semuanya tuh kan, ibu nak mustajab kabeh piye ra ono kira usah takok. Kira usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana, Gus? Takok. Pangeran jemput takon. Ya kepen. Pangeran ya alu maya sa pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lho? Pangeran la is alu amma ya falu wa huna apa? Bisa alun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana? Lu makhluk kok kurang ajar tau kok sikapnya. Oh iya, malah karu-karu. Ya mereka umat Nabi sing goblok kelan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Kesausi ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing kodim sing dhisik. Uang paling percaya kerelah buat aku ikris sih gawe ni sopok empu gandring berarti ono ngawitani angker ono kawitani ono guri lah Allah sing kodim sing rano kawitani keris ono kawitani udah bisa nyebut empu ni alhamdulillah kau jenengan muni ono empu ni berarti ono kawitani nah ono kawitani berarti orang penge orang nah kalau seneng nak nonton yang ubah keris saya bertako ini buatin keluar rawat rusak bus alhamdulillah ijen nyifati barang anti kemuni rusak berarti melecehkan kan Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak melecehno blas. Oh iki barang abadi. Ilanglah balik nah bar saya kira sing ngono. Parah iku sarap nek nah, ngomong kategori nomor. Keluar ngoku musyrik sarap ngono ae wis ngono. Sarap wis parah nek. Wong ngene-ngene terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa alaqomi. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li'ilahi kalimatillah disebut napa qul falillahil hujjatul baligh. Mergo pancen Allah ku pinter tenan jeneng pangeran ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kathah. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah ambek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran iki pangeran jeneng pinter tenan. Maksude kagum lho. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim wa Khalilur Rahman badhe kabudut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek dhekne gelare niku napa? Khalilur Rahman. Khalil nek diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nek darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe tahlilus simni. Apa ning sela-selane napa gigi. Jadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane mok napa Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafa'ah, ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Haraita khalilan yusiu khalila. Haraita khalilan yumitu khalila. Nabi Ibrahim cara saat ini merajang cara bahasa Indonesia. Wernoh tak Israel, ono kekasih kok mateni pacari, ono kekasih kok mateni sing dikasih. Karpe ku bi, ora keliru, perintahmu keliru, mesti el keliru pe ku keliru. Dagem Israel sing salah tangkap maksudnya. Oh Israel ratau sekolah, ratau debat. Mungkin malaikat kafir ratau nopo sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entah kafir dosa dia. Oh Israel gak apa? Gak tidur dosno ya. Akhirnya malaikat Israel balik, balik ning langit. Balik seputi Gusti, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalila, hal ra'aita khalilan yusiu khalila. Jare dawuh Allah. El kandani Ibrahim. Hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyal khalila. Kandani Ibrahim, kowe tumu ana kekasih, ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah Ibrahim. Iku ya Khalilur Rahman Ibrahim dari nek Allah iku ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masyaallah wis mati langsung mati. Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Wis ketok pinter. Lah iku hujjah sing kanggo wong kafir ya ana, hujjahe Allah ngadepi para nabi ne. Ya ana. Masuk Nabi Musa nate lunga mlaku-mlaku terus slenden ning wit dicokot semut sitok. Ngeten lho critane. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, wong anggere ana musibah soleh toleh kena kabeh, soleh dolim kena kabeh. Bahasa Arabe Musa soleh mek toleh iki soleh wapik, toleh iku bling, soleh mek napa? Toleh. Toleh iku bali lho niku napa? Walhasil protes Nabi Musa, sepudi to Gusti. Nak gawe adab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi propor germang-germang. Bar germang keselan slenden yang wit. Walhasil slenden, dia ini dicopot semut sito, kerangkang di orang mereka. Ngamuk sak omah diobong kafe. Diobong kafe jat. Nabi Musa takut pangeran. Ya Musa hala namlatan wahida. Sing nyopot sito, sing diobong sito. Jawab nak lu jawab tak Gusti. Yo, saya rasa raja. Yo raja jawab saya sebagai ngono, sebagai ngono. Jadi dicopot kerangkang sitok. yo mung kabeh jare pangeran sa mesti niku yo ya sito wae sing nyapa panjen Allah gak ada sunnah nak ana musibah kena kabeh lan kok sing saleh matine dianggap syahid sing ora saleh dianggap sangit dianggap dolim malah ngendikane pangeran wattaku fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khosso ben ana fitnah ana coba sing saleh lah napa ken. Ya contoh gampang ya, misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani donga supaya musibah itu ilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali donga, Gusti supaya tidak ada banjir, tidak ada musibah. Masalahnya nek ora ana musibah, sing maksiat ya tenang, sing selingkuh ya tenang, sing dandutan purna ya tenang. Artinya kalau tidak ada musibah ya dadi tenange maksiat. Tapi nak ana musibah terus sing Jumatan ya wedi perkara gempa, sing ngaji ya wedi, sing lagi itikaf ya wedi. Tapi kan satu-satu sing maksiat ya wedi, sing taat ya wedi. Lah nak cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik alaja illallah wa dunnu allamal ja aminallahi illa illah. Sing wong dolem muni waduh-waduh gak nyebut pengen. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh-waduh gak nyebut ya Allah, sing soleh tambah parek. Paham nggih. Amun ana jos iki sithik ku ana solusine kudu ndonga. Iki tau ora ana kersane pangeran. Saman delok misale ana kurang udan. Wong soleh bayangno udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu, ora ana kon wudu. Wong dolem kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajan. Iku yo mer banyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora banyu sing saleh ora butuh tenang. Tapi nek banyu akeh sing dolen yo renang-renang. Terus kowe takon nek lalu sikap Tuhan gimana gitu. Lho malah takon. Setengahnya kok takon sikap Tuhan. Ya wis pokoke hisab iku sampe ning akhirat. Agar penggunaannya salah di hisab, penggunaannya benar. Gadis sih, sama senangannya kok merovokasi. Wuraono, dan sesuai kata aku, Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Hebat, sesuai. Fungsinya apa, Gusti, hujan yang jatuh di laut? So akhirnya ilmuwan teliti, walhasil sesuai di penemuan, tapi biaya tetap makso, tetap nopo. Iyo rasa ngono, pokoke nek asal ijek ning donya iku amal saleh wis walese teng akhirat. Mulane agama iki limangka layar juwaha wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ono yaumul akhir. Kuwi nek ning donya iku padha. Wong sing duha ra sugih ya sugih, sing ra duha cino-cino sugih ya. Dene apa sugih. Wong bedino duha kebodhon ya akeh, sing ra duha ra kebodhon. Mending dulunya, jadi gak jelas disebut watil kal ayam muda winuha keinan mas. Asal dijek neng dulunya, aku udah undi sing soleh, gak sing dolim nopo. Udah undi. Lah sebenarnya yang akhirat aki wong soleh, aku bertahta tenang. Ketika wong dolim jurnin rokok, wong soleh wes pesta wida dari macam-macam. Sebuleh model biwe wong. Neng dulunya sing soleh meriang, milih rawani, wedi maksiat, duit randuwe, semacam-macam. Mayos sing halal wedi bojo loro, wong soleh neng dulunya loro. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal mayos sing wedi, maksiat wedi. Ono sing gelem yo elek. Wah, pokoke wong soleh neng dulunya loro, loro, loro. Tapi sebenarnya akhirat dari wida dari ini, bila ini? Gak kabarnya, bila? Bila? Pitung puluh? Wah, kayak wah, kayak banget. Nah, ini bener Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi udah di khalifah. Ini udah di gubernur Basra zaman ini, kita koi. Mbak Salman, cara saya gini, ini kan kok buatan syukuran, sebenarnya anak ibu warga syukuran. Saya ini kurang jelas masa depan. Lani kula nungati saya ini jarang syukuran di Salman Al-Farisi. Sebenarnya aku syukuran dengan ibu warga, tak udah. Mergo Salman Al-Farisi laku-laku diundang ya karima kaumin, he wong terhormat. Siapa ini? Ini yang tak kandani. Indakol tu jannah fa'ana karim, wa indakol tu nar fa'ana la'im. Oh, sebenarnya so aku mlebu swarga lagi undang ya Karim. Nabi aku sebenarnya nak mlebu neraka undang ya Laim. Harusnya orang Islam itu Qurane akhirat, aku mlebu swarga berarti Karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti Laim. Panggilan iku sebenarnya jumnya, tunda sik panggilan iku sebenarnya aku mlebu swarga. Namun saya iki wis lali akhirat. Surara akhirat lu bi yang ngerti nyom mulya wis meletene ra karo. Surara akhirat blas surara akhirat. Padahal Nabi nak ngetikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi kudune sampean ora perlu merasa melarat saiki. Melarat tenan nek sembun neraka iku. Yo ora usah merasa sugih-sugih tenan ya nek wis swarga. Mun dunya bojo sitok kereng kok merasa sugih-sugih apa. Bomo ayu ya sitok menelek gede. Paham? Dan swarga bojo jare piro? Piro ge? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artine Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000. Masa di akhirat turun. Eleng-eleng gedawe Salman Al-Farisi indakhalul jannah fa'ana karim wa indakhaltun nar fa'ana la'im. Makanya kalau jari di dunia kalau kecelok wong alim mulia lah di dunia gitu biasa mawon. Mending ben entah ini syukuran kulo gitu. Semacam ngoten ya sini dunia syukuran sakadari sementing rasa utang-utang ya tapi syukuran ya sakadari misalnya resepsi ini rugin ya rapopo syukuran sakadari. Tapi nak bujune ayu ora apa-apa gedhen. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dewe Allah niku sing halal urip, ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ku ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa nuqwal. Saiki wong urip ora roh ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane alhamdulillah iso panen, nek ora udan ora panen. Sajane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane. Ora pikiran pertama itu mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, masyaallah mate. Wah. Dadi Allah iku wis nomor 3 kelas ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak iya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmate Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata aqtaka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka kufra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaitu kue syukur utawa tawadu. Nak dikai syukur, nak radikai tawadu. Mestinya pas radikai kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan. Mboten jenengan sukani nggih hak jenengan manjen mboten gadan kula. Manjen kula dhaif Gusti kula lemah. Wis sesuk awak sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditetir dibutuh ayu berarti Allah ngetokno api. Nek sing dibutuh elek, Allah ngetokno dikjaya. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lha iki ajarane paham ya? Kaya kabeh sing ngaji niku nek di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa numpak ontel alhamdulillah. Mergo roh dikjayane Allah Subhanahu Batala. Jadi mata aktoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka koh. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau mah zat sing top. Enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Tanya enggak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nek ngono wali tenan kowe. Jos tenan, parek pengiran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome wis ngene-ngene. Wis ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swargo fadole top. Ora usah dileati Bu Swargo nopo. Fadole wong kira-kira lah dilebokno wae kok fadole nopo. Jadi niku dawuhe ulama-ulama sampean harus pegang ya kok kula suwon urip niku liyah lika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip ku roh kekuasaan Allah. Lah nek urip trimo nyuwun sewu iki basa kasare ulai kakal anami balum atul nak udan akeh seneng. Dadi ketek-ketek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak pakan rata tercukupi pelayan. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Mulane anggere wong ora ana pangeran, pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama taqulun. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoknya anggere seneng ya mangan, nak ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misale lagi rada duwe masalah akeh, Gusti cek lemahe kula sing kuwasa namung jeneng. Jadi saya ini pulau suka, ke paringi suka. Nak saya ini melarat, dia pun lami-lami. Terus ini pun lami, Gusti. Wong melarat tu mulai bah pulau, mulai bapak pulau ni pun lami, nopo sana. Ampun pantas di berani, dia munggu, nopo. Ya semua emun. Tapi nak pantas saya terus, dia paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah, bagaimana? Delalah diparingi kuat, ya alhamdulillah. Yo wis. Yo wis. Cara surveine malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah, terlatih ini pas. Yo repot nang ngukure. Wah, ini pasti Allah. Wah, yo repot nang ngukure. Bon moyang angel kula nggih pokoke urip niku wae nggih napa liyah nika man halaka ampai dadi wa yahya man hayya napa ampaina. Lan kabeh ulama ngarang kitab dalailun nubuwah. Nggih, kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah. Mergo ben wong urip ku badwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Iki pancen nek wong alim ngerti, ngerti tenan. Jadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ana panas panjang ngono wis gue gere ra karuna. Padahal iso wae skenario ini Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok botol akeh. Yo sing roh sapa? Jadi do seneng bangun. Lah ana tawono panas ana botol bengok-bengok. Ah, kan ngadepi kuwe kok angel. Wis jajan misale udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Kok istis kok dilakoni sesuk ana istibrot ben. Dadi sesuk kok ana istikrar dadi dungo juk panas perkara ini udan terus ben pakaian iso mulai bener Kanjeng Nabi jualu istisqa ya untuk tersinggung ya Rasulullah mohon jenengan amin khutbah wa iki lho wong do mati kabeh kewan-kewan mergo ora ana udan nah sekarang piye biar jenengan di udan Nabi dungo langsung mulai cara Abu Hanifah istisqa ki pas ngene mau langsung dungo dungo udan ya nyuwun saya mbok Nabi tersinggung mbok ora kaya Nabi atine apik ngono ae tapi udan nganti seminggu. Jadi wau ontane do mati perkara apa-apa? Garing. Saiki krana katut apa? Marane Arab ya Rasulullah halakatil amwal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Podho kok lereni kanjeng. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma aladzirofal akam sun alal autus. Ayo nak sing nantang istisqa ya dua paket iku nak wani. ane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae nggih tak wiling-ilingan nek kowe kawula tau jaluk tapi aja dadi profesi paham nggih nek dadi profesi gone kuwa dadine ngene kuwa yes wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa pantes-pantese napa ya tapi siklus iki diatur pengira mungkin saiki ben panas banter ben stop foto akeh kok wayah akeh bangunan wis akeh foto kita ora tau apa sing dikersakno napa apa nah ben istisqa wae donga piye-piye kita kawula isane napa jalu terus MC-ne kudu ngumumno ketika nanti tidak mandi jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai kudu diumumno oh nganti ra diumumno terus dikei ukuran gak mandi kan sak Kiai ini kan jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran ini namung dungo nah MC ini orang-orang rasa istisqa paham ya sak Kiai ini masa depan ini serono sing nyalami template darani dungane ngobos kan sakake. Paham ya tetep critane istisqa nggih ngoten niku. Wong nak nuruti kepentingane pas panas njaluk udan, pas udan engko nak ora ana panas njaluk. Sesuai ngatur pangeran. Yang pas Gusti. Sesuai dibarbarno ra sesuai. Ya Allah sak minta ing apa? Pas. Pas ukurane sapa? Paham ya? Pas itu ukurannya itu apa? Cara semut itu grimis itu banjir karena semut itu ngajuk banjir itu grimis itu harus marah itu banjir itu grimis itu bisa nutup lainnya apa? Semut yang dipikir pengiran raku itu kabe makhluk gitu apa? Karena sholat istisqa itu kesunatannya ngajak kewan ben ukuran pas itu ya corok kewan barang ya corok apa menurutku oke agak rotos sirine karena sholat istisqa kesunatannya ngajak apa sapi, wedus, pokoknya tikus, pokoknya sapi, wedus, macam-macam itu jadi kalau orang alim ngerti mana nih kok ukuran pas itu aja ukurannya apa aja ukurannya menurutku ukuran sing dikersakno kalau nak menurutku itu subjektif ya apa wes wong paling apik lah sak donya. Ku anggere gething wong mesti ana subjek. Kula nate ngaji teng mriki crita niki kula baleni malih sura-sura teng kitab Hikam niku ana crita ngeten. Teng kitab Hikam. Kene apa Nabi Ibrahim dikekeh nyembelih anake jenenge sinten? Ismail. Wonten sing diarani Ishak sembah kula, bahwa Ismail lah sing paling populer napa. Terus digendi wedhus. Mboten sapi, mboten unta. Mangane kena kurban tapi rasa tersinggung wis biasa ae. Kowe nak korban kelar wedhus pitu mbek sapi sito iku tetep apik wedhus pitu. Lah saiki wong do gaya di darah tinggi macam-macam trene nopo? Trene nopo? Sapi. Sapi rombongan wong pitu. Kulo niku sering nyoal. Iku nak nganti kaya guru SD kan bayar ning SD ini. Ana bojone wong melu. Kowe ya entuk bojone wong kowe ya wis mbok kok rombongan misal. Repote rombongan urunan wong pitu ana to nggih. Misale rohen guru teng Wonokromo, ana ibu-ibu bojone wong nggih guru Wonokromo, kan bayarnya satu di SD situ. Sing bojone rohen melok ning SD-ne kono ya melok bojone wong. Lah iku sampeyan rombongan pitu iku bareng keluargane apa bareng rombongan korban? Nah nganti bareng rombongan korban rawan sing ketemu bojone apa? Wong. Yo malah nak mikir ngono jlimet yo ora usah ngono pangeran mbok warai sembah pangeran sumpah. Tapi ana sing kurang ajar takoke malah ngene. Moh Gus kula korban dhewe wong-wong. Lah piye? Nak nganti swargaku dhisik ndekne 5 taun kas anten teras. Kurang ajar meneh iku malah. Nek misale aku korban bareng Ruhin. Mesti nang Gus swarga 2015. Catetane Ruhin 2050. Tapi aku wis kadung korban bareng Ruhin. Piye iku dhisik? Noleransi aku apa noleransi Ruhin? Makanya nak cara ulama, nak iso itu ya wedhus gitu. Terus kowe ora usah macam-macam, Allah milih no nabi ini daerah wedhus mesti yang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri zaman, pancen trene saniki korban sapi ya wis melok sapi kok pangeran sing ngatur. Lah soal ana sing mlebu swarga dhisik sing kancane ngguri ya pangeran nggih sapi pitu susah apa? Ora usah bayangno pitu numpak sapi sito tetep ra sedeng paham tetep sing pengiran ngersakno wis ngulo nate ditangleti tiyang guru SD tangleti ngeten Gus pitu nak sing regane 20 juta Gus nak sapi limusin cukup wong pira mergo regane 70 apa juta iku luwih rasa Gus mosok mung pitu dadi pikirane dene nak sapi biasa wong pitu nak sapi limusin niku ya wong pira lah Gus 70 tapi ron sing regane magomo kabeh di itu ndak bisa Pak Bapak kula suwun pokoke teng dunya niku duwe hujjah ya li ahli kaman halaka am bayyinatin wa yahya man hayya nuku am bayyinah. Kula terusno crita kula Nabi Ibrahim. Wong sak pinter-pintere sak soleh-soleh mesti dihadir nafsi. Nabi Ibrahim iki dijak teng alam malaikat ya pangeran. Niki crita teng kitab iki. Bareng delok wong zina wong macam-macam Ibrahim ditakoki pangeran, "Cara kowe piye iki?" Matikan saja ya Allah, mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat. Ya Allah dipateni. Terus ketemu orang yang tukang pangan riba, rentenir, mencekik, fakir, miskin secara ekonomi. Menurut kamu gimana? Ya matikan saja ya Allah, mereka itu memakan rezekimu tapi enggak nurut perintahmu yang anti riba. Terus dituruti kabeh pengiran. Suatu saat Ibrahim niku dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, ya Allah, huwa samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih? Terjarinya Allah, kowe gak eling dim. Zaman tak jakning alam malakut, anggur wong bukan mati ini. Iku kawulaku, aku ngenteni tobati, enak wae kowe ngongkon apa? Mati. Aku ya tersinggung, iku kawulaku, aku ngenteni tobati, kok malah ngongkon mati ini. Tak turuti ra tak pikir. Kok kowe tak ngongkon mati ini anak ambo pikir. Pun Gusti boten kula pikir. Nah, saya iki padha. Ruhane lho kiai lah. Nek ana wong wedok numpak GL Max. Katokan cekak. Ku anake sapa luput suwo. Piye-piye ora ana rasane. Jajal suatu saat anake dhewe taponakane. Gusti, ngapunteni jenengan kang kathah. Kuwana. Kula sering pidhato ngeten di hadapan para Gus, di hadapan para kiai. Nah ana pembantune Ruhin mecahno gelas, terus ana crito. Ruhin ngamuk mergo go gelas hati-hati pecah. Mesti ora sekedar mecahno gelas, plus elek. Mergo umpama ayu ora iso ngamuk wong ayu, paham. Mecahno gelas lah wis. Kuwi iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi, mecahno gelas lah. Angger mbok amuk mesti ya plus elek kira seneng kan. Lah berarti kan alasan mecahno gelas itu kan pantes-pantes kan. Kenapa mbok amukin? Mboten hati-hati Gus mecahno gelas. Saiki ana wong ayu, rohin seneng terus mecahno gelas, kok gelas. Mobil lah kok, kurang dhuwur. Kira-kira nyepuro ta? Gak. Nyepuro. Ternyata ngamuke ora krana kesalahane cah wedok mau. Ya mergo nafsune. Ora ana nafsu sehingga iso. Mulane jawe dawe hikam, piye-piye sing mimpin manusa iku nafsu, ora salah atau bener, tapi napa? Ana wong kelompoke dhewe bid'ah ya dibilo-bilo iki ra bid'ah, sing hasanah. Untuk ayo lebih itu. Lalu kalau lu nganti bingung ngadepi tradisi kita. Fathul Mu'in itu kitab yang diaji kita semua. Itu mengkritik sholat nisfu saban. Tapi semua yang ngaji Mu'in itu sholat nisfu saban. Ya karena balani dewe. Gak betul. Ya semua, sedunia semua. Ya tapi ya manusia, ini betul. Sama jangan kira itu, tapi orang habis biasa ya manusia. Nggih biasa mawon napa? Mulane bener Jabir bin Abdillah niku kula crita tenan kula fatwa tenan. Jabir bin Abdillah niku menangi tabi'in. Tabi'in niku pengikuté Nabi sing mboten menangi Nabi disebut napa? Tabi'in. Jabir niku sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid, ya sudah fatwa, sudah normal, keadaan normal mursuge. Dia sholat di masjid, klambine jubahe dicoplok. Dadi wonten centelan dicoplok. Serbane dicoplok. Terus dia sholat tuh sarongnya dicancang noning gulu nih. Gaya orang larat kuno nih, seorang sarongnya ditalek noteng nopo. Tapi ini udah protes. Ungduru ilah hada syekh delok lah. Sahabatnya Nabi sholat kok gak nganggo rida, gak nganggo jubah. Iki sahabat model lo. Jawab Jabir bin Abdillah. Liaroni al ahmad misluk belum pintu-pintu kau kue roh. Aku dicek sholat bek Nabi ku rasuke. Lam yajid ahaduna tauben, ndak semua orang punya dua. carane salat ya ngene iki. Piye-piye ge salat lakoni sunat ngene iki mergo mampu, mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, tuku serbanan jubah. Berhubung mampu kowe darani sunat. Apa semua umat Islam mampu jubah? Mampu duwe ridha? Kan ndak semuanya apa? Ono wong ngandalo itikaf ning masjid. Jare ning akhirat. Iya kowe lak njenengan kiai. Profesimu itikaf. Lah wong dia sing tukang satpam kowe bocah itikaf, ben di BHK lah. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh alalim ala lama. Misalnya wong satpam ora masjid serbanan. Wong darani karepe piye? Lah iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti wong ben ngerti apa-apa aja kembarno, coba pukul napa? Lan jare Jabir, kue para tabiin niku serbanan juban piye-piye perkarane desa iki, Mam? Mampu. Zaman aku salat iku isaku mung diklambi sitok ngene. Ya semenjak iku lama-lama wis biasa. Saman roh teng Turki ku kalau salat nganggo kedhu sing panjang. Tiang-tiang alim Indonesia sudah biasa kedunan. Wong Arab ya serbanan juga, is biasa sesuai adat napa masing-masing. Sudah biasa buat di soal. Tentu ini wonten muhaddis al kabir, seorang muhaddis kabir nak khutbah ora kedunan nganggo jas. Orang Indonesia ora janggal wali mengu ora nganggo jas ora kedunan. Ya tapi di sana tradisinya begitu. Ora gelem sendatep dadi nak salat niku kados garis ngoten. Tangane napa? Dilepas. Kadang-kadang sedakap sedih lo dilepas meneh, sedakap sedih lo dilepas meneh. Nak kunut yura tangannya diangkat. Ya tetap ngejejer kan. Kadang-kadang diangkat. Jadi alasan ulama mereka itu trennya dungo ning sholat itu orang angkat tangan. Jadi sholat kok tren-trenan. Dungo itu nak ras sholat kan trennya diangkat tangannya. Tapi nak ning sholat itu trennya gak diangkat. Karena misalnya diangkat pas gue julus benas sajatin Robby Firly kan gini. Jadi dene tapi mau cerita macam. Berarti ulama itu macam-macam, meskunane kuno itu macam-macam. Mergo itu masalah-masalah sing mukhtalafa. Ono sing nak kuno diangkat dunga tangane, ono sing mboten meskunane kuno. Biasa lah ulama melihat begitu itu biasa. Mergo ora masalah sing dadi fardu atau dadi syarat rukune napa. Mane Jabir bin Abdillah ngetokno ning para sahabat, para tabiin nak zaman Nabi ku yo orang. Nah, saya kira gitu lah sampean. Misalnya sampean di mantu golim, atau di mantu fasek, atau di ponakan fasek. Kue hubungan bi awal arap-arap di paringi to. Tapi nak ono wong liyo nakal, kapan yo kena adab? Yang podo maksiate sisi tok di arap-arap adab, sisi tok di arap-arap toga. Pangerane podo. Saya gunung jo, no nak kue keting maksiat plus ono nafsu. Pipi sing maksiat wong li, jajal sing maksiat kue di. Ya Allah Gusti jenengan ngupurane sing akeh. Kuwi nak dibodoni wong, wong kok bodoni aku, muga-muga melarat donya akhir. Dal ki tau bodoni wong ra maksud awak melarat donya napa? Nah, mulane wong kudu ati-ati ge, mulane dawuhe Rabbi Adam ya wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kuwi istighfar yo butuh istighfar karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Mau salike gedeng maksiat tenanan, Allah persona gedengmu plus karena sing maksiat itu orang sanak, orang kadang, orang kerabat. Nak sing maksiat sanak atau kadang atau kerabat, gedengmu rapati tenang. Contoh paling gampang ini, niru ana tenan sampean niru nak ilmu Nabi Ibrahim. Ruhin lu janjian mbek kula. Sesuk dina Selasa. Janjian mbek kula jam 8 ketemu jebule ra ketemu. Tak wamu. Tak bintu, orang konsisten, orang profesional, orang mbok. Ya Ruhin, orangnya sama, nyulaini janji. Terus Mustafa janjian be aku, ya orang teko tepat waktu, tapi aku diutang Mustafa 2 juta. Diutang tenang 2 juta. Janjian orang tepat waktu. Milih orang ngamuk, ditake malah repot. Nah, berarti aku ngamuk Ruhin karena nyulaini janji apa karena orang diutang Ruhin, pertanyaan. Mergo aku orang diutang, jajal nyulani lah aku diutang. Kau bisa ngamuk wong sing ngutangi kue. Kau bisa nyulani jajil lah. Bisa. Ketemunya mirip tapi ngamuk. Jadi aku nunjukin kasusnya sama tapi perlakuannya. Cuma yang pantas disebut aku ngamuk perkara ini. Janji gak ditepati. Sajane yang artinya plus wong ikir aku rada diutang. Ini nomor siji kuncinya kue. Ayo mulane hati-hati ku sing dimaksud Allah, him kowe gedhe ngene iku mergo sing maksiat ora keluarga. Umpama sing maksiat mlaku keluargamu, kowe mesti arep-arep disepu. Semenjak iku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dadi nek sing anut kula ke karuan kelompok kula, sing maksiat teng kula mugi-mugi sepurane jenengan. Ya alhamdulillah Ibrahim nanti ditegur ngono. Ora-ora yo. Wa man asani fa innaka shadidul iqab. Ya ora iso yo wa man asani fa innaka napa? Ghafurur rahim. Mun kula terus nang. Awalau ataf alu dalik, ono to nglakoni panjenengan dalika awataf alu ono to nglakoni sira Fir'aun dalika mengkono-kono penyiksaan. Walau cito senajan ta nek ana ingsun gak sira bisik lan perkara mugi ning kang jelas. E burhane tegese bukti bayine ingkang jelas ala risalate ing atase utusan ingsun. Dadi apa jenengan tetep wani mek kula senajan ta kula membawa bukti bahwa saya ini nabi. Kala dawuh ngucap sapa Fir'aun lagu maring sinten Musa. Kalau agar mau didawai, gue tengok. Kalau di kawan jauh, gue blokir agar wan zaman ngaji. Gue Quran, gue kalam wah. Jadi agar kabe kola yang ngendikan. Bareng mau cuci terus. Wa kola syaiton ulama kudil amu. Wa kola lan dawu sopa syaiton. Bareng dia mau guru nih. Setan kok dawu? Niki Quran pak. Pikiran deh, niki Quran. Jadi kudu tetap apa? Dawu. Mulanya kalau agar mau di wa kola, gue bingung. Pemuni dawu, cuci boleh Fir'aun. Apa yang mending ucap lagi? Quran. Guru ni malah sendiri salah. Niki Quran pak. Jadi wakola lan gentikan sopo asyetonu. Wah repot. Macam coro coro udah direpot kape. Coro bahasa Indonesia kan bodoh. Wakola lan mengatakan. Cik setan, cik nabi podoa, wakola nabi yang mengatakan setan yang mengatakan. Ya repot nak kan nabi kok podoa beno kok? Setan, serepot nih. Nuruti uangnya serepot. Nak temeriki nopo nak Fir'aun, ucapin. Ya, yes, ucap sedengan. Kala ngucap sapa Fir'aun aku maring Musa fakti mongko nek ana sira biklan sae mubin ing kuntal amana ana sira menasoti ina setengah sange sing bener fihi ing dalam sae mubin. Falko mongko nyeblono sapa Musa aso ing tongkate Musa faidan mongko nalikane mengkono hiya utai hak tongkat uta aso iku subhanun dadi ula mubiron kang jelas hayatan tegese ula adimatun kang gedhe wana za'alan nyoplok sapa Musa ya dawu ing tangane Musa akhro jahat sing ngetokno sapa Musa hak ing yat minje bihi saking sae Musa ngeten ana Musa kan ngeten kok kiye-kiye nak mertekno ngeten ngeten kene kan demek sak ngeten bareng dibuka ngeten terus dadi metu napa metu sinar. Faidan mengkonalikane ngono ya tiyat iku beda iku putih banget dadi suwaen tegese duwe cahaya dinadirin kedue wong sing ningali khilafama hale beda perkara kanat kang ana apa iki layat ali ing atase menantu dimas saking kemerah-merah iki sepanjang ana sinare tenang umume tangan kan kemerah-merah niku mboten jen keluar sinare putih tapi Fir'aun kala ngucap sang Fir'aun il malai maring sekelompok haulahu ing pinggire Fir'aun inna hadza sak temene iki kula sakhir tukang sihir alimun kang pinter dadi ora darane mukjizat wis rugi kok ngandane wong sesat iku rugi ana mukjizat jare napa sihir wah iki sihir iki jare wah repot manane faikun tegese wong sing ngungguli fi ilmi sihir ing dalem sihir wah Musa iku pancen ahli napa sihir lha anggere wong kok kepengin menang mesti ditafsirkan yuridu ngarepno sapa Fir'aun ayukhrijakum ing yen to ngetokno yuridu ngarepno sapa Musa yuridu ngarepno sapa Musa ayukhrijakum ing yen to ngetokno sapa Musa kum ing sira kabeh min ardikum sanging bumi sira kabeh bisihrihi lan sihire Musa iki pintere Fir'aun lan ora ono pinter kok Fir'aun dadi dhekne merovokasi lihat Musa melakukan pertunjukan dan dia melakukan pertunjukan hebat pasti motifnya adalah dia ingin menguasai bumi Anda. Lalu bagaimana menurut Anda? Wah, akhirnya kaum-kaum Fir'aun terprovokasi menganggap Musa ini sebagai tersangka. Mereka calon tukang usir wong-wong nopo Kipti. Wah, semua Fir'aun provokator teman-teman. Udah ini semuanya kalah malah. Lihat ini Musa melakukan pertunjukan. Pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Apakah Anda rela Mesir dipimpin Musa? Jadi parah teman-teman. Paham ya kalau maksudnya, jadi Musa kan gak ada mujizat. Tapi oleh komentari Fir'aun seperti lihat Musa melakukan pertunjukan dan motifnya pasti ingin menguasai bumi Mesir. Dan itu bumi kalian, coba menurut Anda gimana? Ngawang Mesir termotivasi, wah harus dilawan. Jadi akhirnya rasa sempat mikir, iki mujizat, tasihir. Mergo diprovokasi sentimen kedaerahan. Ini dawe Sen Nawawi Banten, terus pinternya Fir'aun itu, kalau balik di Malaya. Mestinya ketika Musa menunjukkan mukjizat itu harusnya diskusikan ini mukjizat apa sihir. Global ini mana ya? Ketika Musa menunjukkan mukjizat harusnya diskusi itu kan terbatas ini mukjizat atau sihir. Tapi Fir'aun pinter. Anggapnya Fir'aun itu yang Mesir ya. Fir'aun pinter. Coba Musa ini melakukan pertunjukan pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Padahal Mesir ini bumi Anda. Kalau menurut Anda gimana ini? Musa tak apa noy? Wah harus kita lawan. Intinya tidak sempat memikir iki mujizat apa sihir, karena dibangkitkan sentimen kedai kederan. Piye-piye Musa itu ora wong Mesir. Iku pintere Firaun tadi dene wis yuridu ayukhrijakum min artikum. Piye-piye saiki motive Musa itu ingin nguasai napa Mesir. Bariku kowe kok diusir saka bumi napa Mesir. Famadza mongko apa tak muruna perintah sira kabeh. Akhirnya kalau pada mengucap sopo kamu Fir'aun, maksudnya yang Mesir, arji maknanya tundau siro, wa akhau lan dulure Musa. Coba nanti dulu, kita putuskan nanti, maknanya arji akhir amrohumah. Mpun, saat ini kita rembukan dulu bagaimana menghadapi Musa dan Nabaha. Caranya seperti, wa aslan ngutus sopanjinan fil madaini dengan pura-pura kota hasyirina ingkang ngumpulna tukang sihir, jami'ina diksi ngumpulna kafe yang tukang sihir. Ya tu mongkon nek ana sapa ahlul amsor ka ing sira fikuli saharin lan saben-saben tukang sihir alimen kang alim, kang pinter. Yufaddilu kang iso ngungguli sapa sahar Musa ing musafi ilmi sihir ing dalem ilmu sihir. Fajumi amakoten kumpulna sapa sahar utawa tukang sihir limi kote yaumin krana pertemuan dina maklumen kang den tentono. Terus ada pertunjukan sihir wa. Wawa te yaum maklum ing wektu duha iku wektu duha min yaumi zina saking mulai hari napa hari Id. Jadi kemarin cara saniki itu pertunjukan sihir itu cara saniki 17 Agustus. Pokoknya kira-kira pas cara teng Indonesia gitu 17 apa? Agustus. Nah cara teng Mekah mungkin ya pas haji. Pokoknya yang kira-kira itu yang menyaksikan apa? Menyaksikan saya. Pokoknya walhasil kalau cerita teng Nabi Musa ini kalau pesan saya nanti. Pokoknya hidayati pengiran itu sing paling parek kan itu yang tawa itu. Terus pada akhirnya ulama-ulama ngedikan ketika pertunjukan sihir niku saharatu Fir'aun niku bareng roh Nabi Musa nunggu anteng resik niku sungkan. Saking sungkan niku mestine kan mau pertandingan, tapi malah kaum saharatu Fir'aun mendingin. Ya Musa imma antulkiyah wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Fir'aun wis rada kaget. Iki piye ape tukaran kok malah sopan-sopanan. Dadi pas yo pas Saharatu Fir'aun itu kan sihir kan diorder Fir'aun kan diorder untuk mengalahkan Musa. Tapi bareng ning lapangan terbuka didelok wong akeh malah qalu ya Musa imma antukiya wa imma anakuna nahnu mungkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Ora Fir'aun tersinggung piye apa-apanan. Nabi Musa ya sopan jenenge Nabi sopan qala balaku jenengan riyen mawon. Wah kacau kan. Iku nak Fir'aun itu cerdas. Kok iso ngono? Akhirnya kaum Saharo isa. Oh, biasa bahasa Jawa mal bingung. Pokoke Saharo itu terus duwe zabik-zabik kok air raksa terus tampar lho ben tampar. Iku ditekuk santai-santai. Bareng ditekuk santai-santai niku digawe air raksa. Makanya mereka minta pertunjukan itu pas terik napa? Matahari. Bareng tampar iku wis misale rupane wis rada putih ditumpuk nganti entek dikae air rasa terus dicul. Dicul kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas orang yang dari jauh melihat seakan-akan itu ular yang bergerak. Padahal pancen tampar ditekuk maksimal terus diculno kan molet-molet kan. Lah molet-molet didelok padom. Nah kaya ula diarani ula. Terus Fa'al kau Musa asohu bareng tongkatnya Musa diculo dadi ula tenan diuntal untek tampare mangan jari Saharo iki ra sihir wong tamparku ilang kok lae. Mulane dik nero iki ra sihir wong tamparku ilang tenan. Mulane langsung do sujud Fa'al kia Saharo to nopo? Bareng do sujud qalu amanna bi rabbil. Lah wis bareng wis iman dene pikirane Fir'aun eling. Wah berarti kong kali kong mati emang mau sopan-sopanan lah akhirnya sopannya malah perkara. Jadi sopan-sopanan sing alami saya ini ditafsir no Fir'aun itu reka mati emang mau ke sopan-sopanan juga boleh innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus pancen Musa iku gurumu. Wah, pancen Firaun duwake sopan-sopan alami kok ditafsirno kok kali. Yo cerdas tenan Firaun, cerdas tenan. Celek sitok iku cerdas tenan. Sampai saiki dadi tontonan ngerjekeni ulama Mesir matekno wong kan. Nane gojlokane ulama Mekah, ulama Mesir senang gojlok ulama Mekah. Kowe iku ulama Mekah tanggane Abu Jahal, Abu Lahab. Soale kowe nak ramindu kan pemisahan. Tapi ulama Mekah nak gojlok ulama Mesir malah parah kowe bedino ngritik Fir'aun tapi rezekimu kok mumine apa Fir'aun. Nak gojlokan gojlok ora sampe melo-melo kan. Jadi Fir'aun itu ya pinter, jadi mau merovokasi sentimen kedaerahan supaya orang Mesir anti sinten Musa, karena Musa orang Bani Nabi Israel. Setelah pertunjukan sihir sopane Sahara atau Fir'aun dianggap bukti nak mereka muridnya Nabi sinten Musa. Lainnya dari tafsir Ibnu Katsir, wahada jahlun mu'anidun lil haq. Itu saking gobloke Fir'aun, wong kok pinter molak-malik fakta. Wong karuan tukang sihir sing milih ndekne, sing nentokno ndekne kok dianggap balane Nabi. Tukang sihir sing milih ayo Fir'aun to. Begini apa tuh? Barang wes kalah jare balane. Nabi Musa kenale yo lagi ketemu ning area iku. Sing njupuk yo ndekne, sing milih. Nggih, Bos. Barang kalah jare nek kancane. Lah Musa kenale ning ndi wong ketemune yo ning. Wah, ya teng kalangan wau. Iku sampe anu wis kunane kuno iku wong dolem yo pinter-pinter. Ya wong dolem yo napa? Pinter-pinter. Walhasil akhirnya mereka sujud. Sujudnya pangeran iman ambek Fir'aun diancam disiksa. Bareng disiksa jawabe mereka qalu la tuira inna ila rabbina nur mungkol. Kula ora sampean bateni yo mati, mbok bateni yo mati, mboten masalah sing penting robbana afrigh alaina sabra. Sabo robbana afrigh alaina napa? Sabra. Sing-kingi jenengan mari sabar kula. Iku nunjukno ana iman sesaat barokah bayinah dibalik-balik. Barokah bayinah ngerti bukti benar benare Nabi Musa iman lagi sak jam rong jam langsung siap nopo mati dan mengabaikan duniawi. Jadi ku nunjukno nek betapa pentingnya iman nganggo bayinah. Sahara tu Firaun imane baru sekian jam tapi langsung siap menerima azab saking nopo Firaun. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha rasihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha rasihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha rasihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha rasihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi.